Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wan-nazi'ati ghurqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Was-sabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yawma tarujufur rajifah. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tatsba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Yaquluna inna lamarududuna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karatun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa'idha hum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila antazakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Fa arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Thumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Fa'idha ja'atil tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha. Maka adapun orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Innama anta munziru man yakhshaha. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.